ada salah satu rumus, kalau Anda ingin cepat dijawab doanya, bahkan Allah mengabulkan, catat betul ini ya, ini jarang diketahui oleh banyak orang, kalau doa Anda ingin cepat dijawab, bahkan yang mustahil menurut orang kebanyakan, maka lakukanlah hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Kalau Anda ingin dijawab pada permohonan yang tidak wajar menurut kebanyakan orang, lakukan amalan yang tidak wajar bagi banyak orang. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah, kita pakai Quran aja biar gampang. Quran surah ke-51 dari ayat 24. Ayat 24 sampai 25. Ini yang kami bacakan. La hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Ya. Saya mulai lambat kan? Ada ayatnya? Oke. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu gitu ya, di malam-malam itu, kemudian beliau muliakan di mushaf standar paling kanan sebelah bawah. Ada? Baik. Malam-malam kedatangan tamu gitu kan? Ya. Tapi Masya Allah yang paling mulia, beliau muliakan tamunya. Malam-malam tamu datang. Ya. Bukan biasa. Idhdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika minta izin masuk, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bapak ibu tengah malam, jam 2 malam, kedatangan tamu gitu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka gak? Dan bahasanya jamaah di situ, bukan satu orang. Tapi dakhalu banyak. Banyak. Ya. Oke. Taruhlah beginilah, Anda intip dulu, jangan langsung dibuka. Ya, saya agak lambatkan. Begitu Anda intip tamunya, lewat sedikit dari jendela, Masya Allah, ternyata tamunya malam-malam, jam 2, pakai jubah putih. Datang, rambut agak panjang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? Taruhlah Anda berani mungkin. Anda berani, kemudian Anda buka, dilihat. Mungkin Anda tanya, ada keperluan apa? Ya, Nabi Ibrahim tidak. Qala salam, dijawab alaikumussalam. Masya Allah. Begitu dibuka, dilihat qaumun munkarun. Oh, ini orang asing. Kalau orang asing berarti bukan dari daerah sini. Kalau bukan dari daerah sini berarti perjalanannya cukup jauh. Lelah, tidak banyak ditanya. Dipersilahkan istirahat. Tidak banyak dikomentari. Tidak ditanya dari mana, ada keperluan apa. Dipersilahkan istirahat dulu supaya tenang. Masya Allah. Bagaimana takrimnya? Setelah itu, faragha ila ahlihi. Datang kepada istrinya, Sarah pada saat itu bertanya, ada makanan terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Ternyata gak ada tersisa di dapur. Dilihat ada anak sapi lembu. Ya, masih sempat-sempatnya disembelih itu, dibikin gulai. Ya, makanya bahasa Qur'annya, faja'a bi'ijlin samin. Maka kembali kepada tamunya dibawakan gulai yang sangat enak itu, Masya Allah. Sudah jadi. Masih sempat makan gulai. Masak malam-malam itu, dijadikan, dihidangkan. Allahu Akbar, bagaimana takrim terhadap tamu ini? Apa yang terjadi? Faqarrabahu ilaihim, dihidangkan pada mereka, saking dekatnya dengan mereka. Qala ala ta'kulun, tapi dilihat-lihat begini, makanan enggak disentuh. Dilihat, dipegang juga enggak. Ditanya kok enggak dimakan, diperhatikan dari atas ke bawah, kakinya enggak napak ke lantai. Baik, situasi mulai berbeda nih. Jubah putih malam-malam rambut gondrong duduk di hadapan Anda. Begitu disaksikan kaki enggak napak ke lantai, gitu kan? Ah, apa responnya? Itu belum ketawa tuh, cuman diem aja begini. Baik, enggak, udah enggak sempat, lari enggak sempat. Ya, keadaan Anda takut yang tidak memungkinkan Anda untuk mengelak atau menghindar dari situ, itu bahasa Arabnya aujas. Ini kata wajasa, takut luar biasa tapi sudah enggak ada celah untuk pergi. Maka bahasa Qur'annya fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai muncul kegelisahan, rasa takut mulai ada. Ya, ditakut tuh normal. Nabi aja takut, masa Anda tidak takut? Harus ada rasa takut. Ya. Kalau orang tidak takut, nanti mudah berbuat maksiat. Ya. Takut harus ada. Yang salah itu takut yang tidak ada rambu-rambunya. Kok maksiat tidak takut, dusta tidak takut, itu yang keliru. Ya. Kalau takut biasa itu wajar. Tapi poinnya, lihat kalimatnya. Qalu, maka mereka kemudian berkata. Lihat, kira-kira siapa mereka ini? Malaikat. Apakah mungkin setiap jubah putih malam-malam malaikat? Ah, tidak, Masya Allah. Tapi ini malaikat yang ini betul. Ini malaikat ya. Qalu la takhaf, kata mereka, kamu jangan khawatir, jangan takut. Lihat, ini yang dimaksudkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah takhafu, masya Allah. Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, memaksimalkan amalan luar biasa, kami kirimkan malaikat pada mereka, menjaga mereka supaya tidak khawatir. Di dalam sulitnya Allah jaga. Apa kata mereka? Qalu la takhaf fabasyaruhu bighulamin alim. Bighulamin alim. Kamu jangan takut. Kami datang ke sini justru untuk memberikan kabar gembira. Kamu akan punya anak. Langsung berita gembira dari Allah, ya, dengan seorang anak yang cerdas. Ya, Ishak maksudnya. Ishak, anak dari Sarah. Saking kagetnya Sarah sampai keluar, ya, sampai mengatakan, "Masya Allah, apakah yang seperti ini masih bisa punya anak juga?" Fasakat wajahaha wa qalat ajuzun aqim. Ketika mendengar berita itu, apakah yang seperti ini masih punya anak juga, katanya. Mereka berkata, "Qalu kadzaliki qala rabbuk." Ini ketetapan Allah, enggak usah ditanya. Kalau Allah berkehendak, yang mustahil pun bisa terjadi. Ya, perhatikan. Nabi Ibrahim menerima tamu malam-malam, tidak wajar. Tidak dikomentari, adab. Diminta untuk istirahat, diberikan yang terbaik. Ketika bisa melakukan satu amalan yang tidak wajar, maka Allah pun berikan kepada beliau satu anugerah yang tidak wajar. Istrinya bisa mengandung, bisa melahirkan. Dari Ishak kemudian turun Ya'qub. Dari Ya'qub turun lagi Yusuf. Dari Yusuf dibagi dua lagi, masya Allah. Banyak keturunannya, sampai ke Musa dari sisi Lewi. Ke Yusufnya terus turun. Ya, sampai menemukan Daud, Sulaiman, sampai dengan Isa alaihissalam. Jelas di sini?